Bismillah, Afan Ustaz izin bertanya, di tempat Anda ada istilah tabungan sembako. Misalnya kalau tiap hari nabung 1000 selama 11 bulan, nanti kita dapat beras 25 kg dan lain-lain. Padahal harga sembako itu berubah-ubah. Apakah kita boleh ikut nabung seperti ini? Atas jawabannya Anda ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wa iyyakum jazakumullahu khairan wa fikum barakallah. Ini namanya jual beli barakallahu fikum. Karena kamu kumpulkan dalam arisan tadi adalah uang, tetapi menerimanya barang. Berarti jual beli. Dan jual belinya ternyata tidak langsung. Karena kamu harus membayar setiap bulan sekian, sekian, sekian, sekian sampai 12 bulan atau 11 bulan baru mendapatkan sembako tadi. Berarti membelinya dengan mencicil. Kalau membelinya dengan mencicil berarti kita harus melalui syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama secara sepakat. Yaitu, ainun ma'lum, bithamanin ma'lum, ila ajalin ma'lum. Saya ulangi, ainun ma'lum, bithamanin ma'lum, ila ajalin ma'lum. Barangnya harus jelas, harganya harus jelas, dan waktunya harus jelas. Kalau ada yang tidak jelas salah satunya, maka tidak boleh, tidak sah jual belinya. Pokoknya kumpulin saja 1000 selama 11 bulan. Nanti setelah 11 bulan kamu akan dapat sembako. Apa sembakonya? Ya nanti aja, tergantung nanti. Oh nggak bisa, nggak sah kalau nggak jelas barangnya apa. Harus jelas barangnya. Beras, minyak sekian, beras sekian, telur sekian, harus jelas. Kalau sudah jelas semua, yang kedua, harganya berapa? Sekarang mau mulai, 1000 pertama saya berikan, di bulan pertama, sudah harus tanya harganya berapa? Tidak boleh berubah. Tidak boleh berubah. Kalau berubah, jadi riba, nanti jadi haram. Oh harganya sekian, sekian, sekian. Tayyib. Kalau ternyata nanti di akhir ada sesuatu perubahan, barakallahu fikum, tidak bisa kita rubah karena sudah ada kesepakatan di awal harganya sekian. Salah sendiri kalau ada sesuatu yang lain. Jadi sepakat di awal harganya sekian. Kamu mau beli? Ya. Berarti barang jelas, harga jelas. Baru kemudian waktunya jelas. Kalau ada yang tidak jelas seperti pertanyaan tadi, harganya tergantung nanti bagaimana. Nggak bisa. Kamu harus ada kesepakatan di awal dengan harga yang jelas. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah. Ya, kemudian untuk pertanyaan yang kedua. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya, bolehkah jika fidyah diberikan kepada mertua atau santri pondok? Apakah fidyah harus diberikan kepada fuqara? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Nah, diberikan fi kulli yaumin miskinan. Disebutkan setiap hari satu orang miskin. Miskin itu adalah yang berhajat. Kalau orang-orang itu atau santri-santri itu dalam keadaan membutuhkan berhajat, maka mereka pantas untuk diberikan fidyah. Nah, tidak diberikan pada orang-orang kaya. Tetapi orang-orang yang berhajat kepadanya, orang-orang yang membutuhkannya. Santri tadi mungkin kaya di rumahnya. Tetapi ketika di pondok kehabisan bekal, dia termasuk orang yang berhajat. Dia tidak memiliki apa-apa untuk membeli tambahan makanan di koperasi. Makannya kurang, minumnya kurang, Masya Allah. Kalian tahu sendiri bagaimana suasana di pondok pesantren. Maka ketika dia mendapatkan fidyah, mereka senang sekali. Nah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang sholat jamaah Jumat pakai iladrotin ahli kubur setiap anak ikut sholat jamaah Jumat, gimana hukumnya? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Sholat Jumat pakai apa tuh? Iladrotin ahli kubur. Iladrotin ila hadrati ila ahli kubur fulan wa fulan wa fulan. Di sholatnya atau di luar sholatnya? Barakallahu fikum. Kalimat-kalimat ila hadrati fulan, ila hadrati fulan, itu biasanya adalah mengirim al-fatihah. Ila hadrati kada, ila hadrati fulan, al-fatihah. Dan biasanya dilakukan di luar sholat, karena sholat sudah tertentu. Aturannya sudah baku. Dikir-dikirnya juga sudah tertentu. Tidak ada tambahan apa-apa. Maka biasanya dikir-dikir tadi di luar. Atau setelah sholat. Ikhwan ibn a'azakumullah, memang ada beberapa ulama seperti Imam Ibn Abdul Aziz al-Hanafi atau yang lainnya yang menyatakan bisa saja mengirim al-fatihah, tetapi statusnya seperti doa. Nyampe enggak nyampenya tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan atau tidak dikabulkan. Dan memberikan syarat, di antara syaratnya adalah tidak dipaksa, tidak dibayar. Artinya dengan sukarela. Ikhwanuddin a'azzakumullah, tetapi kebanyakan ulama yang lain menentangnya. Dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas, "Wa laisa lil insani illa ma sa'a." Tidaklah bagi manusia akan mendapatkan kecuali apa yang diusahakannya. Artinya, apa yang dibaca oleh dia dari surat Al-Fatihah ataupun surat-surat lainnya, apa yang dikerjakan oleh dia dari salat dan puasa dan ibadah-ibadah lainnya, akan menjadi pahala buat dia. Adapun orang lain mengerjakan ibadah tersebut, ya untuk dirinya juga. Masing-masing untuk dirinya. Walisa lil insani illa ma sa'a. Dan dalil lainnya sangat banyak yang menunjukkan atau yang membuat kita lebih yakin tentang pendapat yang kedua ini. Tidak dicontohkan, tidak disunahkan untuk kirim-kiriman al-fatihah ataupun ibadah-ibadah lainnya yang sejenisnya. Apa itu dalil-dalil yang lebih meyakinkan? Allah Subhanahu wa taala dalam Quran sekian banyak ayat selalu mengkaitkan pahala dengan amalannya sendiri-sendiri. Contoh, Allah katakan faman ya'mal min khairin fahuwa khairun lah. Barang siapa yang beramal dengan amal kebaikan, maka kebaikannya buat dia nanti yaumul qiyamah. Siapa yang beramal? Sedangkan orang tadi tidak beramal. Kemudian dikirim sebuah amalan. Ya enggak bisa. Sebab Allah katakan faman ya'mal, siapa yang beramal. Demikian pula ayat lainnya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang beramal sebiji darah pun pada hari kiamat, maka dia pasti akan melihat pahalanya atau melihat catatannya. Disebutkan siapa yang beramal, siapa yang beramal, siapa yang beramal. Artinya setiap orang akan mendapatkan amalannya sendiri-sendiri. Bahkan ketika Allah SWT berbicara tentang ahli surga, penduduk surga, Allah katakan dengan kalimat, bima kuntum ta'malun. Ini karena apa yang kalian kerjakan. Ini karena apa yang kalian kerjakan. Ini karena apa yang kalian kerjakan. Sehingga barakallahu fikum, yang akan bisa menambahkan pahala pada orang yang sudah wafat, apa yang bisa menambahkan pahala untuk orang-orang yang sudah meninggal, adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, sadaqatun jariyah, sadaqah yang terus mengalir pahalanya, seperti tadi yang kita bahas, menanam pohon yang bermanfaat, pohonnya untuk kaum muslimin, maka terus mengalir pahalanya. Atau membangun sebuah masjid yang masjidnya terus diramaikan, maka tentunya dia akan terus mendapatkan pahalanya walaupun sudah wafat. Kalau kita tanya, apakah bukan itu amalan orang lain diberikan pada yang mati? Tidak. Itu amalan dia. Karena dia mengerjakan ketika hidupnya. Dia membangun masjid ketika hidupnya. Dia menanam pohon ketika hidupnya. Ini sadaqatun jariyah. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diajarkan pada kaum muslimin. Dan karena biasanya yang dikirimi al-fatihah adalah ulama atau kiai atau orang-orang soleh dan sebagainya, maka kita katakan sesungguhnya enggak perlu dikirim pun mereka akan mendapatkan pahalanya. Kok bisa kita yang mengerjakan kalau mereka dapat pahala? Karena mereka yang mengajarkannya. Enggak usah kita kirim-kirim. Apa yang kita kerjakan dari kebaikan, kalau disebabkan oleh pelajaran dari syekh tadi, dari kiai tadi, dari ustadz tadi, otomatis sang ustadz mendapatkan pahala. Otomatis sang kiai yang mengajarkannya ikut mendapatkan pahalanya. Karena itu ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ketika hidupnya dia mengajarkan salatlah, salatlah, salatlah, puasalah, puasalah, puasalah, bersedekahlah, bersedekahlah, hendaklah kalian begini, hendaklah kalian begitu, diajarkan semua. Kemudian wafat guru ini. Ketika tuan guru ini wafat, pengikut-pengikutnya mengerjakan apa yang dinasehatkannya, apa yang diajarkannya, dikerjakan ilmunya, dikerjakan ibadahnya dan seterusnya. Tentunya orang tadi ikut mendapatkan pahalanya. Tuan guru tadi ikut mendapatkan pahala. Enggak perlu kita katakan kita amalkan ibadah ini, saya kirimkan kepada Hadrat Fulan, saya kirimkan ila Hadrat Fulan, enggak perlu. Karena ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Sedangkan yang ketiga adalah waladun saleh yad'u lahu, anak saleh yang mendoakan untuk orang tuanya. Anak saleh yang mendoakan untuk orang tuanya ini akan bermanfaat bagi si mayit, bagi orang tuanya yang telah wafat. Maka idza mata ibnu adam in qata 'amaluhu ila min hadhihi tsalatsah. Setiap anak Adam yang wafat terputus amalannya, enggak bisa lagi berbuat apapun kecuali dari tiga ini tadi. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, dan yang ketiga waladun saleh yad'u lahu, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz, yang semoga Allah berkahi umur dan amal. Afan mau tanya, bolehkah bila kita memberi zakat kepada orang yang berhutang dengan potong hutangnya? Jadi hutangnya lunas atau berkurang dengan zakat kita, tanpa kita tidak mengeluarkan uang dengan potong hutang saja. Apakah boleh seperti itu? Jazakallahu khairan. Setahu saya, tidak mengapa. Karena memang apa yang seorang yang memiliki piutang pada orang lain kemudian dia ikhlaskan, itu sudah sedekah. Itu sudah sedekah. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz izin bertanya, jika sujud di atas sajadah tapi ditambah beberapa tisu buat sujud sehingga kening kena ke tisu, apakah sujudnya sah? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Jazakallahu khairan wafikum barakallah, sujudnya tetap sah. Di atas lantai, di atas jadah, di atas sujud, di atas kain, di atas sapu tangan, di atas tisu dan sebagainya, sujudnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, ana ingin bertanya, apakah boleh dalam menjual barang, misalnya buku, harganya dinaikkan dulu dari harga yang ditentukan penerbit, kemudian didiskon untuk menarik pembeli? Mohon penjelasan dan nasihat dari Ustaz. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Wa iyyakum yahfadukumullah. Ini permainan-permainan saja, barakallahu fikum. Yang penting, tidak boleh ada dusta. Kalau engkau tidak dusta, niscaya mereka akan paham bahwasanya kemarin sebelum di-korting itu harganya sekian. Begitu mau di-korting, naikkan dulu. Itu akan tahu. Barakallahu fikum. Sehingga kalau itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, kamu jual sekian dengan harga mahal, kemudian kamu korting, ya silakan. Siapa yang mau beli dalam keadaan mahal dan siapa yang mau beli setelah dikorting, silakan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Apakah orang munafik kekal di neraka? Kalau munafikun khalisun, yang murni munafiknya, artinya benar-benar kafir dia tapi pura-pura Islam, maka dia kekal dalam neraka. Tetapi kalau seorang muslim hanya saja punya sifat-sifat nifaq, maka dia tidak kekal dalam neraka. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, izin bertanya. Yang pertama, bagaimana cara menyampaikan salam kepada orang kafir? Apakah selamat pagi atau bagaimana? Kemudian yang kedua, kalau mengucapkan salam tetap salam. Tetap. Assalamualaikum. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, salamnya bermakna hidayah. Semoga kamu dapat hidayah. Kan kalimat assalamualaikum maknanya semoga keselamatan atas kamu. Maknanya adalah semoga kamu selamat mendapatkan hidayah ke dalam Islam. Doakan mereka mudah-mudahan Allah berhidayah. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara menyampaikan salam kepada semua orang semacam laporan harian dalam bentuk tulisan tertulis di WhatsApp. Alat taklim. Alat taklim itu keumuman. Kalau keumuman muslimin, assalamualaikum. Tidak mengapa walaupun di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang tidak Islam. Tetapi kalimatnya adalah untuk keumuman kaum muslimin. Nah. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Anda mau menanyakan bagaimana hukum investasi dalam Islam? Soalnya di zaman digital ini banyak Anda dapati aplikasi-aplikasi yang menawarkan cara mudah berinvestasi, yang sebagiannya sudah diawasi oleh Badan Keuangan di Indonesia. Anda mau tanya bagaimana hukumnya berinvestasi dalam Islam? Apakah boleh? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya, Ustaz. Berinvestasi itu apa? Menyimpan uang. Wallahu ta'ala alam, karena saya tidak tahu rinciannya. Kalau memang maknanya menyimpan uang, ya sama hukumnya dengan hukum bank. Kalau ada riba maka haram, kalau tidak ada riba maka tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan terakhir. Bismillah, afan Ustaz, izin bertanya. Saya tidak mengerti tentang zakat. Yang mau saya tanyakan, saya memiliki tabungan berupa recehan kurang lebih berjumlah 300 ribuan. Dan tabungan itu tidak terpakai sampai 1 tahun. Apakah wajib bagi saya membayar zakat? Kemudian yang kedua, saya pengajar di salah satu pondok, tempat tinggal pun dari pondok tersebut. Sehingga kata suami saya, kita termasuk yang belum mampu dan boleh untuk tidak membayar zakat sama sekali. Apakah itu benar? Mohon jawabannya. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Zakat itu mengenai sekian amwal zakawiyah, khususnya emas dan perak dan pengganti emas dan perak, yaitu uang, terkena zakat dengan dua syarat. Zakat mal terkena pada harta seseorang dengan dua sebab atau dengan dua syarat. Syarat pertama, dia di atas nisab. Syarat kedua, sudah lewat 12 bulan. Syarat pertama, sudah lewat atau sudah di atas nisab, nisabnya adalah 80 sekian gram, 86 gram atau 85 gram emas. Nilainya sekian. Yang kalau sekarang harga emas 100 misalnya, berarti sampai mencapai 8 juta ya, sekian. Barakallahu fikum. Adapun uangmu 300 belum sampai nisab, sehingga tidak terkena zakat. Kalau sudah sampai nisab, kamu simpan misalnya uangnya sekian puluh juta, yang bisa membeli 86 gram, yang berarti 80 sekian juta, tadi saya salah ngitungnya tadi ya, 8 juta, 80 sekian juta. Maka baru terkena zakat kalau sudah lewat 12 bulan dalam keadaan tetap di atas nisab. Kalau 85 juta tadi dalam keadaan sekian bulan kemudian berkurang lagi, habis karena kebutuhannya sangat banyak, anaknya sangat banyak dan lain-lain, maka tidak terkena zakat. Jadi syaratnya kalau di atas nisab dan sudah lewat 12 bulan. Wallahu ta'ala alam bissawab.